Bagaimana hukumnya melakukan azal dalam hubungan suami istri untuk menunda kehamilan? Pendapat yang benar insyaallah ta'ala, dari perbedaan pendapat para ulama, azal itu dibolehkan, yaitu membuang air mani ketika berhubungan suami istri di luar kemaluan istrinya. Hal itu dibolehkan karena ada dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Kunna na'zil ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kami melakukan azal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan hadis-hadis yang semisalnya. Baik.